Orang bilang butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan hati yang luka. Tapi kamu cuma perlu waktu satu hari untuk mengembalikan senyumanku. Pertemuan kita rahasia alam, dan kehendaknya menuntunku menemukan cintaku. Cinta yang tidak meminta sempurna, cinta yang mengerti, dan cinta yang mencintaiku. Aku terlena. terlena. Ku terlena. Ini kan liriknya ku terlena bukan ku menangis, Dede. Iya, kenapa kalian nangis? Kenapa tiba-tiba nangis? Kenapa nangis? Kenapa? Enggak apa-apa. Eh, kenapa? Terharu. Karena? Karena. Karena apa? Karena apa? Bilar, kamu ngapain, Dede? Bisa nangis. Gara-gara Abi kan? Enggak, kakak juga nangis. Abi kan sering banget nyanyi lagu. Lu juga sedih nangis. Menggambarmu, takutnya akhirnya. Kok lu berkaca-kaca juga bilang? Ternyata debu. Debu. Rasa itu tidak bisa dibohongi. Enggak. Hati yang berbicara. Cowok suka begitu deh. Efek cahaya. Tidak, dulu. Resti, kenapa nangis? Ayo dong, Resti. Jadi sih. Kita nanya Dede dulu, Bila. Iya. Kenapa Dede nangis, sayang? Ini adalah lagu yang pertama yang mempertemukan Dede sama kakak. Oh. Gitu. Iya. Yang di One Man Show itu iya. Tiba-tiba flashback gitu. Dede kalau kakak enggak nangis juga. Iya, enggak. Betul. Bilar tadi nyanyinya sepenuh hati. Betul ya. Kenapa Bilar? Kangen banget ya? Enggak, kan kebetulan memang suka lagunya. Dan terus. Itu lagu yang pertama kita nyanyikan. Mm-hmm. Gitu. Saat itu ya bisa dibilang kayak seperti lagu kebangsaan Leslar gitu ya. Iya. Kapan sih kalian pertama ketemu tuh? Pas di One Man Show. Tanggalnya? 23 mau ke 24. 2003 23, tanggal 23. Tanggal 23 malam ke 24 dini hari. Oke, jadi 23 ke 24. Iya, tapi ke bentuk Leslar Loversnya itu di tanggal 24. Okay. Di hari Jumat saat itu. Kalau kalian jadiannya tanggal berapa? Udah jadian itu ya motor. Udah jadian belum sih? Mumpung enggak ada Gilang. Tadi jadiannya kan. Abi yang kayak dia. Tapi tadi kakak belajar bahasa Sunda sedikit satu kalimat. Apa? Dari A. Irfan. Apa? Abdi bade manikah tahun payun. Bilar. Kakak. Lu sadar gak apa yang tadi lu omongin? Apa tadi itu dia, artinya? Tadi di belakang dia nanya bahasa Sundanya ini apa? Enggak, tadi Irfan ngajarin saya ngomong gitu. Enggak. Coba ulangi lagi, tatap mata Resti. Coba. Mata saya. Tanya lagi. Abdi. Tetap mata saya. Dede, jereng begitu. Ulangin, Bilar, coba ulangin tadi ngomong apa? Kita gak denger. Abdi wedok menikah tahun payun. Apa itu artinya apa? Artinya saya akan menikah tahun depan. Sama siapa? Lu jangan gear dulu. Menikah sama siapa? Belum dijawab. Kenapa udah nyebut? Ntar gue pantek tuh kakinya. Ini